sebetulnya adalah arif, rahib, isim fa'il kan? Isim fa'il kan wazannya fa'il. Ya. Di sini fa'il menunjukkan orang yang mempunyai sifat arifku itu berhak mendapatkan pujian yang bagus, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum yang kebetulan mempunyai sifat ini berbahagia, bersyukur. Antum yang ditakdirkan tidak punya sifat ini, ada apa-apa cepat bereaksi, kasar, berusahalah, tahanlah. Ya, nah sudah kita bahas kemarin, sifat ada dua, yang merupakan pemberian dari Allah dan yang kita usahakan sendiri. Ya, masing-masing kita seperti terlahir dari kecil sifatnya lembut, santun, ada. Terlahir dari kecil sifatnya keras, ngomong gak bisa pelan. Ya, sifat-sifat seperti ini kita tidak boleh pasrah. Ya, harus kita usahakan agar menjadi baik. Yang terakhir, tasbihu suratul uruf wasyiddah wal-ghizbah haythu anna sahibaha mahrumun minal khair li'annahu la yaf'alul khair. Buruknya sifat qahar, bengis, syadid, ghizbah. Ya. Maka Nabi sendiri diancam, walaupun tak fadzan qalidan qalbi, Muhammad, seandainya engkau qahar, bengis, maka lan fadzu min khali, orang-orang akan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Ya, yang dengan beliau risalah ditutup. Tapi kalau sifat beliau qahar, bengis, orang-orang akan lari. Maka manusia paling lembut di muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sifat lembut ini tidak menghalangi untuk ghadban lillah, marah karena Allah. Sifat lembut ini tidak menghalangi seseorang untuk tegas, untuk membunuh orang yang memang harus dibunuh, untuk merajam wanita yang memang harus dirajam, untuk memotong tangan orang yang memang tangannya harus dipotong. Jadi Nabi pas dalam meletakkan sesuatu. Maka jika kita ingin menjadi orang yang adil, pas contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita lembut, kapan kita tegas, ya? Kapan dia harus ditolong, kapan dia harus dihajar, ini semua kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haythu anna sahibaha mahrumun minal khair, orang yang keras, bengis, kejam, ini diharapkan mendapatkan kebaikan karena dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Ya. Banyak dari kita yang tidak jadi mendapatkan sesuatu gara-gara apa? Gara-gara bengis, gara-gara keras. Proyek tidak jadi, dapat uang tidak jadi, dapat jodoh tidak jadi. Karena apa? Al-huruf, al-shiddah, al-ghilbah. Maka jauhi sifat-sifat seperti ini. Ya, kita lanjutkan 635. Wa'anha, dan darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, ونبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زار. صفة الرفق lembut itu tidak menambah pada sesuatu kecuali menghias. Jadi sifat lembut itu menghiasi segala sesuatu. Dia pedagang, maka dengan sifat lembutnya dihiasi, gitu ya. Dia guru, dia petani, dia apapun dia, Ketika dia lembut, maka dia dihiasi dengan sifat harifku. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan ketika sifat lembut ini hilang dari sesuatu, maka akan buruklah sesuatu ini. Yes. Dia dipuji orang, dia orang-orang kagum dengan dia. Tiba-tiba dia kotak, sifat lembutnya hilang, maka menjadi buruklah dia. Setidaknya berkurang simpati manusia kepada dia. Saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika menempel pada sesuatu, maka menjadi indah. Jika hilang dari sesuatu, maka menjadi buruk. Berkurang keindahannya tidak. Ya. Ya Allah Muslim hadis sahih riwayat Imam Fikul hadis. Daruratu tahalli birrifi wa innahu yuzayyinu al-mar'a wa yuzminuhu fi a'yunin nas wa 'inda Allah ta'ala. Urgensinya sifat lembut, pentingnya sifat arifku, terbukanya. Karena sifat lembut ini menghiasi seseorang, ya, membuat manusia menjadi bagus, terlihat di mata manusia dan di sisi Allah. Dua-duanya, ya. Agama ini, melaksanakan ketaatan agama ini bukan hanya akan dicintai oleh Allah, tapi juga dicintai manusia. Lihat salah satu sabda Nabi terdengar, ya, maukah aku tunjukkan satu amal yang dengan amal itu engkau dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya, berarti Allah ingin kita ini juga disukai oleh orang, bukan hanya diridhoi oleh Allah. Apa? Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepada Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya manusia akan senang, akan cinta kepada Allah. Saksikan orang-orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, disukai oleh manusia. Cuma yang tidak zuhud, ya. Orang laris, kita ingin laris juga dengan cara-cara tertentu, maka orang tidak simpati kepada kita. Berbeda, alhamdulillah, dia laris. Ya, saya tidak laris, tidak apa-apa, nah. Sudah saya laris. Alhamdulillah, ya. Nah, orang akan senang kepada kita. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Ya. Sifat seperti ini akan menyebabkan manusia cinta kepada kita. Salah satunya selain zuhud tadi, arif. Dengan sifat lembut, Allah akan cinta kepada kita, manusia juga akan cinta kepada kita, insyaallah. Yang kedua, atau yang terakhir, al-bu'du 'anil 'uruf wasyiddah wal-ghilzah li'annaha tushiru sahibaha wa tulhiku bihi al-'aiba 'inda an-nas wal-ithma 'inda Allah. Aturan untuk menjauhi sifat apa? Pejah, aku, keras. Karena ini akan memperburuk seseorang. Yes. Dan akan menyebabkan dirinya aib. Aib, betul-betul aib. Yes. Sayangnya, kasar. Sayangnya, kejam. Yes. Padahal sering sedekah, padahal sering menolong, memberi. Tapi dilanjutkan dengan ucapan kasar, tidak tampak kelembutan pada diri, orang akan menyayangi. Ya, setidaknya berkurang rasa simpati. Wajib ma'inda Allah dan dosa di sisi Allah. Karena Allah tidak mencintai sifat ini, maka siapa yang mempunyai sifat ini, Allah akan catat sebagai dosa. Ya. Berarti wajib bagi kita untuk mempunyai sifat lembut. Arif. Ya, kita lanjutkan 636. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, bala a'rabiyyun fil masjid, ada seorang Arab Badui. Arab Badui adalah yang hidup di pegunungan, dusun, kampung. Dan ini bukan hanya Arab, bukan hanya Arab, orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, orang manapun yang tinggal di pelosok, di pegunungan, yang kurang adab, kurang rasa malu, disebut Arab, Arabi, atau istilah kita Badui. Ada Arab Badui kencing di masjid, namanya juga orang Badui, ya. Dikira nggak apa-apa, udah biasa, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sungkan-sungkan kencing di masjid, ya. Dan banyak hadis dari tentang Arab Badui. Ada yang banyak puasa di hadapan mereka, dan tidak kalah kerasnya. Ya. Ini santunnya Nabi, rahimnya Nabi. Karena apa? Karena Nabi suaranya lebih rendah, maka orang itu akan hapus aman. Ya, kan selalu jelas seperti itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Jangan kalian tinggikan suara di atas suara Nabi. Jika kalian meninggikan suara di atas suara Nabi, maka akan hapus amalan-amalan. Maka karena Nabi kasihan kepada orang ini, takut amalnya hapus, maka Nabi ikut teriak juga. Gitu. Ya gak tahu ini Nabi ngapain ikut-ikutan teriak. Nah, padahal itu rahimnya Nabi. Nabi kasihan kalau orang ini amalnya hapus. Ya. Kemudian bertanya kepada Nabi, narik baju Nabi. Doa terusnya beberapa riwayat, salah satunya ini. Salah satu yang ditanya, kencing di masjid. Coba antum hari ini lihat ada orang kencing di masjid. Ya, habis kan? Bugi, ya. Nah, kita akan lihat, dibugi enggak ini? Arab Badui ini. Waqaman nasu ilaihi liyakwa'u fi, maka berdirilah orang-orang, para sahabat, berlarian menghampiri orang Arab Badui. Mau diserang, mau ditop, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, untung ada Nabi di situ. Nabi bersabda, da'uhu, biarkan. Biarkan, ya. Kenapa? Udah keluar kencingnya, kecuali belum keluar, ya. Lafaz ini bala a'rabiyyun menunjukkan bahwa orang Arab Badui ini sudah kencing. Bukan akad kencing, ya. Baru nyopot celana mau kencing, iya. Jangan-jangan di situ. Oh, udah keluar gimana? Ya, dikejar malah lari-lari dari kemana-mana kan najisnya. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh wawasannya. Sementara para sahabat nggak sampai situ, langsung dikejar, mau disetop, mau dipukul, ya. Direlain fadrubu fayadribuna, akan memukul Arab Badui. Dicegah oleh Nabi dengan mengatakan da'uhu, biarkan, ya. Sudah selesai kencing, ya, ini ditonton tak apa, ya, sudah selesai kencingnya, baru wa'ariku ala bawlihi sajlan mimma au zanuban mimma guyurkan air, seember air ke bekas kencingnya ini. Ya, ini lafaz yang paling sah. Sementara ada lafaz lain, gali tanahnya, hafaz, ya, hukrobi ardihi, digali, dibalik, kemudian disiram, digali, dibuang, kemudian disiram. Lafaz-lafaz ini diterangkan oleh beliau di akhir fawaid tidak sah. Bagian mauquf, bagian mursal, Intinya tidak sahih, kita tidak bisa mengikuti pembahasan beliau, ya, karena kita tidak mempunyai bagian ilmu sanad riwayat, ya. Intinya menurut beliau bahwa riwayat-riwayat yang mengatakan digali, diambil sanadnya, dibuang, baru disiram, dibalik dan seterusnya, semuanya menyalahi riwayat ini. Riwayat ini jelas tidak ada cacat sedikit pun. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, dan riwayat-riwayat perawi-perawinya thiqah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit pun. Yeah. Yang ada masalah itu riwayat-riwayat yang tadi diambil tanahnya, dibuang, diambil tanahnya, dibalik. Ini yang bermasalah. Oleh karena itu beliau tetap dengan hadis ini, cukup disiram, cukup disiram. Dan beliau membahas sedikit tentang mazhab Abu Hanifah Hanafi yang mengatakan, yang berpendapat di garis, diambil tanahnya. Dan masjid Nabi tanah pasir, tidak seperti kita. Kalau kita tidak ada masalah, ya, tinggal di lap, di per, sehingga hilang bau rasa warna, selesai. Ya, yang dibahas di sini adalah tanah atau pasir. Ya, Rawahul Bukhari hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Banyak fawaid yang beliau turunkan dari hadis ini. Ya, hadis yang sangat-sangat singkat, tetapi beliau turunkan fawaid yang banyak sekali. Ya, 12 ya kira-kira ya. Di samping ada penjelasan lain, pembahasan lain, yaitu apakah cukup disiram, apakah perlu digali. Ya. Yang pertama, sekali lagi disahih oleh Bukhari. يدل على جفاء كثير من الأعراب وجهلهم بأحكام الشرعية. Hadis di atas menunjukkan tentang bagaimana keadaan orang-orang Badui, kejahilan mereka terhadap hukum-hukum syar'i. Maka ketika ada orang Arab Badui mengatakan, qalu amanna, kami beriman, Nabi tolak. Jangan katakan amanna walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami sudah masuk Islam. Ya. Ini Arab Badui. Keadaannya seperti itu. Dan kadang-kadang para sahabat terwakili, ya. Kadang-kadang para sahabat senang kalau datang orang Arab Badui. Karena tanpa malu-malu nanya ini, nanya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan insyaAllah. Para sahabat merasa terwakili. Ya. Karena betapa besarnya Nabi di hadapan sahabat, betapa agungnya Nabi di hadapan para sahabat. Maka kadang-kadang mau nanya saja amat. Contoh Ali bin Abi Thalib misalnya, malu bertanya kepada Nabi tentang apa? Mali, ya, karena Ali itu Rasulan Mazda'an, lelaki yang banyak mengeluarkan mali. Ini tanda-tanda laki-laki sihat, laki-laki kuat, perkasa, itu banyak mengeluarkan mali. Amalu mau bertanya kepada Nabi ini najis atau tidak? Ya, maka Ali minta tolong kepada salah seorang sahabat untuk menanyakan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari jurusan Fatimah. Ya, dari jurusan Fatimah. Nabi apanya Ali? Iya, mertua. Ada di sini kita tahu bahwa mantu dengan mertua itu adalah sama. Ya, mantu ada dengan mertua itu adalah sama. Ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dengan mertua. yang dengan teman bisa, dengan tetangga walaupun jauh lebih tua nggak apa-apa, dengan mertua ada yang nggak bisa dibicarakan. Ya misalnya itu Pak, saya mau nikah lagi Pak, jangan, nggak mungkin kan, mau mertua untuk ngomong gitu, ya, ya ngasih tahu nanti atau pulang-pulang udah dapat 3 tahun, 4 tahun, mertua baru tahu, ya, ya dia ada sesuatu yang tidak enak dibicarakan dengan mertua. Ini contoh Ali bin Abi Thalib. Al-ihtirazu min an-najasati kana muqarraran fi nufus as-sahabah. Menjaga najis ini semangat yang ada pada diri para sahabat. Semangat yang ada pada diri sahabat menjaga najis. Ya, karena najis memang harus dijaga. Jangan sampai najis itu di mana-mana. Ya. Tetapi kita tidak boleh bulu sebagaimana yang disabdakan dengan Nabi SAW. Di akhir zaman ada, akan ada kaum muslimin yang bulu dalam masalah dua hal. Masalah doa dan masalah dengki. Yes. Ini terbukti. Hari ini kita saksikan orang-orang yang bulu dalam berdoa. Berdoa berlebihan. Ya, berdoa setengah jam. Apa yang diminta? Apa yang disebut? Ya, yang anak sehat, yang istri mungkin semua yang diminta. Ini pun. Ya, dalam satu majlis doa bersama apa yang diminta? Yang kedua nanti kita dengar satu firqah di negeri kita ini yang sangat bulu terhadap najis sampai pulang dari mana-mana uang dicuci. Ya, takut kena najis. Ya. Saya dengarkan di masjid sini oleh mantan mereka, ya, di depan pintu situ. Ya. Dan sini barangkali sama. Ya. Mantan lain, ya, di kemana-mana dicuci katanya. Uangnya, ketempelan uang. Ya, najis. Sudah korupsi. Terbukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه sebelum diizinkan oleh Nabi, sebelum minta izin kepada Nabi, para sahabat langsung buru-buru mencegah Arab, orang Arab Badui itu kencing di masjid. Enggak minta izin dulu karena ini najis. Ini masjid tidak boleh ada najisnya. Nah, ini ada pada diri sahabat. Semangat yang bagus tentu. Karena najis memang harus dijauhi. Ya. Walamma taqarrara 'indahum min talab al-amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Hanya ada kesalahan di situ. Dan ini tambahan ilmu bagi para sahabat. Tambahan ilmu bagi para sahabat bahwa ada sesuatu yang perlu kita tunggu. Ya. Jadi semangat, sebuah semangat dalam hal kebaikan harus diikuti dengan ilmu yang lain. Di antaranya, kalau dibiarkan semangat itu, maka akan lebih buruk akibatnya. Kencingnya kemana-mana dan orang Arab Badui ini akan kecil, enggak mau datang lagi, mungkin keluar dari Islam, kan? Ini semua dijaga oleh Nabi. وهذا دليل على وجوب التمسك بالعموم وإجرائه على ما هو عليه حتى يظهر دليل الخصوص. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada dalil umum. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada dalil umum. Gigit dengan gigi geraham. Hatta yadhara alaihi dalilul khusus. Sampai datang dalil yang khusus. Ya. Qurimat alaikum alaikumul maisat wa jahat. diharamkan kepada kalian bangkai darah. Nah, kita pegang ini dari dulu. Berarti seluruh bangkai haram, seluruh darah haram kita pegang ini. Sampai datang dalil khusus. Apa dalil khusus? Kalau kata kita pengecualian, bangkai ikan, bangkai belalang. Nah, ini dalil khusus. Nabi halalkan bangkai ikan, bangkai belalang. Jika tidak datang dari suku sini, berarti seluruh bangkai haram. Yes. Nah, para sahabat belum tahu dari khusus tentang membiarkan itu tadi ya. Ah, maka cepat-cepat untuk menghalangi orang Arab Badui tadi kencing di masjid. Walidzalika la yalzamu al-mustahilu at-tawaqquf 'an al-'amal bil-'umum hatta ya'tiyahu at-tahsin. Oleh karena itu seorang mustahil dia tidak boleh ragu-ragu berpegang kepada dalil umum sampai datang dalil khusus. Wahidah kuliah Al-Quran fattami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran sedang dibaca, diam, dengarkan, dengarkan, diam. Apa ini? Tentu umum. Di dalam sholat, di luar sholat, jika di situ memang tempat untuk dibacakan Al-Quran, diam. Jadi saya bicara tidak ada ayat Al-Quran, ya. Begitu saya bacakan ayat Al-Quran, dua ayat, tiga ayat, ya, antum wajib diam. Kalau saya tidak sedang baca ayat, maka antum bolehlah ngobrol yang sifatnya teruri, ya, ambil ini, ambil itu. Tapi ketika ayat dibacakan, wajib diam. Kenapa? Karena ini memang tepatnya. Gitu. Kecuali di pasar, di mormon, di setel kaset murofal, itu bukan tempatnya. Suara dari masjid ini sampai ke rumah situ, sampai ke Flamimo, Kaswari, Rajawali, tentu ini bukan tempatnya. Maka mendengarkannya, diamnya tidak boleh. Kalau di sini tentu, tentu mau ngapain kemarin, tentu siap mendengarkan. Maka jika Al-Quran dibaca, wajib mendengarkan. Bagaimana dalam sholat umum? Gitu. Sampai datang dari khusus, akhirnya datang dari khusus, maka masih hilang. Apakah ini keputusan atau bukan? Ya. Maka hilang banyak ulama, apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca Al-Qur'an. Yeah. Selanjutnya, Tagyirul munkari yajibu fi halil kudrati ala tagyirihi wala yajuzu ta'iru. Merubah kemungkaran wajib di saat mampu dan tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Saya melihat istri saya berbuat maksiat, saya melihat anak saya berbuat maksiat, tentu saya sanggup merubah. Sebagai suami, sebagai ayah, saya bilang gitu aja. Nanti dah kalau dia sudah siap. Ya. Gak boleh. Gak boleh. Dan ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada diri kita sangat mungkin. Dosa tapi mungkin kan? Berapa banyak kita diamkan istri kita, anak buah kita, pembantu kita berbuat maksiat? Mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin. Walaupun satu jam, walaupun setengah jam, tidak mungkin. Jadi begitu Nabi melihat kemungkaran, pasti beliau akan bicara. Pasti beliau akan menyatakan bahwa itu mungkar. Pasti beliau akan menasihati. Maka muncul faedah, jika Nabi diam terhadap sesuatu yang diucapkan oleh sahabat, maka sesuatu itu tidak haram, halal, boleh, mubah, dan sebagainya. Yes. Atau sunnah, kalau itu merupakan ibadah. Mubah, kalau itu merupakan makanan di rumah. Yes. Walaupun Nabi tidak ikut makan daging tok yang dimakan oleh para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid, Nabi tidak ikut makan. Tapi Nabi diam, berarti itu halal. Kalau haram, tidak mungkin Nabi diam. Gitu ya. Selesai salat Id, para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi tidak ikut mengucapkan, tapi Nabi diam. Berarti itu sunnah. Dan ini ibadah kan? Tidak disebut mubah juga. Kalau urusan dunia, mubah, bukan sunnah. Mubah. Taghyirul munkari la budda an turaiya fihi al-hikmah wan nazar fi awaqibil umur. Merubah kemungkaran itu harus melihat bagaimana hikmahnya, akibatnya, ini harus dilihat. Kalau saya ubrak-abrik nih yang lagi minum khamr ini, apa kira-kira yang terjadi? Ini harus saya pikir. Ya, wajib saya berpikir. Jadi, bagaimana Nabi tersesat? Kalau beliau diamkan para sahabat menyerang si Arab Badui ini, lebih parah akibatnya, nanti kemana-mana dan seterusnya, banyak sekali kemudarat. Akhirnya juga saya melihat ada orang-orang sedang main judi di kampung saya sambil minum khamr berlima, berenam. Ya, saya harus mikir, kalau saya ubrak-abrik minumannya, kartunya saya buang, apa yang terjadi? Saya harus mikir. Ya, pasti dia akan melawan, nanti berantem, ya, terjadi pertumpahan darah, main judi, dosa, pertumpahan darah lebih besar lagi dosanya, maka haram bagi saya untuk melakukannya. Kalau pertimbangan saya terjadi seperti ini, berbeda kalau menurut pertimbangan saya ini begitu saya bentak akan lari dulu. Kenapa? Yang lagi judi ini anak kelas 5 SD misalnya, ya. Tentu enggak bakalan berani lawan saya. Ya, anak kelas 5 SD berempat, berlima. Hasilkan. Gitu. Jadi lihat bagaimana maslahat dan mudharat. Gitu ya. Haram kita merubah kemaksiatan apabila justru memunculkan maksiat yang lebih besar. Minum khamar, judi, dosa besar. Pertumpahan darah lebih besar lagi dosanya, maka tidak boleh. Ya, yeah. Tidak boleh kita asal semangat saja apa yang terjadi, pokoknya jihad. Tidak. Harus dengan ilmu. Ya, yeah. Kecuali aparat, petugas, pegawai resmi pemerintah tentu sanggup, karena biasanya dipersenjatai, dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita harus melihat manfaat dan mudarat. Yang bagi alat da'i ayyukaddim al-maslahata ar-rajihata wa huwa daf'u a'udhamil mafsadatai. Wajib bagi seorang da'i untuk mengedepankan maslahat yang rajihah, yaitu menolak dua kemudaratan. Mana di antara dua kemudaratan yang lebih besar? Maka ini kaidah akhafud dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Kalau didiamkan berarti masjid terkena air kencing kan gampang disiram. Kalau diserang najisnya malah kemana-mana, terjadi sesuatu yang lebih buruk. Ini milik yang pertama. Kalau saya diamkan saja orang-orang berjudi di kampung saya, ya itulah keburukan. Kalau saya serang, terjadi keburukan yang lebih besar, pertumpahan darah dan seterusnya, itu lebih besar lagi. Cari mudorot yang lebih kecil. Jika bercampur dua kemudorotan dalam satu waktu, kita harus pilih, maka pilihlah yang lebih kecil. Jika terjadi dua manfaat dalam satu waktu, kita harus pilih, maka kita harus pilih yang lebih besar. Ya, sedang baca Al-Quran, khusyuk, nikmat, sampai meneteskan air mata kita, tiba-tiba qomat. Nah, qomat. Teruskan baca Al-Quran, apa siap sholat berjamaah? Siap sholat berjamaah, karena ini lebih besar. Membaca Al-Quran khusyuk, besar faedahnya. Sholat berjamaah, lebih besar. Ya, sekali lagi. Jika bertemu dua manfaat dalam satu waktu, pilih yang lebih besar. Jika bertemu dua dosa dalam satu waktu, pilih yang lebih ringan. Yang bagi al-mubadaratu ila tabyiril munkar wa izalatil mafasih inda zawalil mawadi'. Anjuran bersegera merubah kemungkaran, menghilangkan mafsadah di saat hilang halangannya. Halangan sudah hilang, jalan sudah ada, maka segera tempuh. Ya, arah badui itu sudah selesai kencingnya, segera cari ember, cari air. Gitu. Jangan nanti-nanti. Jangan nanti-nanti. Karena najis tidak akan najis tidak akan hilang kecuali dengan air. Ya, kecuali tinja. Ya. Maka tidak boleh kita mengandalkan angin, matahari. Ya. Dijemur aja kan kering. Enggak, harus dengan air. Akan dibahas oleh beliau di tanbihat. Bagi ar-rifqu bil jahid wa aqduhu bil wasif, lembut terhadap orang jahil, orang Arab Badui tadi jahil. Maka yang harus kita kedepankan dan hal ini yang dicontohkan oleh Nabi itu kelembutan Nabi, biarkan ya. Dan juga lain mengatakan Nabi menasihati orang Arab Badui ini bahwa masjid bukan tempat buang najis, masjid itu harus dijaga kebersihannya. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada omelan, tidak ada sumpah. Ya, yes, tidak seperti kita. Dasar, dusun, ya, itu kita. Nabi tidak, tidak pernah keluar dari lisan Nabi cacian, makian, sumpah rapat. Wa adamu qahrihi wa qahrihi wa zidri. Tidak dipentak, ya, tidak dibikin kaget, tidak dijadikan dia sebagai objek yang dimarahi. Ya. Tapi yang ada nasihat. Ya. Yang seperti ini maka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi manusia yang sangat dicintai oleh para sahabat dan disegani oleh sahabat. Yang bagi ta'zimul masajid wa tanzihuha anil afdah, wajib mengagungkan, membesarkan masjid dan membersihkannya dari segala kotoran. Ya, seperti yang diumumkan oleh pengurus tadi, ya, tidak boleh kita membuat kotor masjid dengan makanan, dengan ini, dengan itu. Masjid itu bersih, wangi, ya, adem dan seterusnya. Ini sangat disukai. Masih ada tiga lagi, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih ada 3 poin lagi. Ibu-ibu yang merasa bahwa anak yang lari-lari mohon di pangku apa di mana agar tidak tersesat. Bayanun lihirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limin nas al-khair وشفقته على أمته ورفقه بالمخالف ما لم يكن معارضا. Keterangan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu bersemangat mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan ini tugas terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kebaikan. Adapun membuat orang jadi baik bukan tugas beliau. Membuat orang jadi beriman bukan tugas beliau. Tugas beliau mengajarkan, menyampaikan. Tidak membuat yang kafir jadi beriman, yang malas jadi rajin, yang bermaksiat jadi taat, tidak. Itu milik Allah. Hidayatut yang milik beliau adalah hidayatul bayan, menyampaikan, mengajarkan, bukan merubah. Maka berapa banyak orang-orang di kiri kanan beliau tidak berubah, ya tetap kafir. Salah satunya yang terbesar Abu Thalib. Yambagi wa'adil mundafi'ina idha akta'u wa tersidu infi'alil mutahammitina idha ista'adu himatan wa hayjanan wa'atifatan. Anjuran untuk menasihati orang-orang yang salah, walaupun dia ingin berbuat baik, ingin amar ma'ruf nahi munkar, tapi salah. Semangatnya berkubar-kubar untuk melakukan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi salah, maka wajib dinasihati. Bagaimana anak-anak muda hari ini? Wajib dinasihati. Bukan begitu caranya. Yes. Jangan begitu. Begini caranya. Kalau anak-anak muda hari ini mengikuti para ulama, mendengarkan nasihat para ulama, tidak begini jadi. Ya, yang begitu semangatnya lawan Amerika, lawan Yahudi, ya, sementara dia tidak punya apa-apa, ya, ini dinasihati. Bukan begitu caranya, bukan teriak-teriak begitu, tapi begini, begini, gitu ya. Yang terakhir, al-Islamu dinu yusrin wa bikhasatin fi amri da'wati ila Allah wa tablighi ahkami. Islam ini agama yang mudah, agama yang mudah. Ayo bandingkan ya dengan seluruh agama yang ada di muka bumi ini, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu. Mana yang paling mudah? Pasti Islam. Buktikan, bandingkan. Gitu. Kalau betul-betul diamalkan, ya. Kalau betul-betul diamalkan sesuai sunnah Nabi. Menjadi sulit, berat itu karena bid'ah ditambah-tambah. Mau nikah tidak suka, harus satu nafas, ya, tidak satu nafas pula, berat. Orang tidak kayak gitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pakai telepon segala macam, tahu-tahu, ya, kalau sepaling orang berkiwan, ya, itu dihitung, susah pula. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam, pemasihan itu jadi sulit. Lihat sunnah-sunnah Nabi mudah, sangat mudah. Bandingkan dengan Kristen, Buddha, Hindu, sulit. Sampai untuk jadi orang baik, orang suci dalam Kristen, tidak boleh nikah, betapa berat nih. Tampar pipi kanan, berikan sekalian, pipi kiri. Berat amat jadi orang baik, ya. Tampar sekalian diberikan. Jika ada tamu dirampok, kalian berikan yang lain. Itu ada di izin mereka. Betapa berat benar. Islam juga. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Lihat, banding. Ya. Oleh karena itu, semangat di dalam dakwah ini harus mempermudah. Ya, tidak apa-apa. Ya, itu boleh. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Kepada para utusan yang akan menyebarkan Islam ke negeri-negeri lain, di antaranya Mu'adh bin Jabal ketika akan berangkat ke Yaman, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Ini semangat Islam. Ya. Ya, selesai dari sini dengan pembahasannya. Ada pembahasan sedikit tentang perbedaan menyiram dengan mengambil tanah dari sudah kita bahas. Pertanyaan, haramkah seorang muslim bekerja sebagai broker, perantara jual beli saham di bursa efek? Kalau saham yang di sana tentu tidak luput dari sifat judi, tentu tidak luput. Kalau sahamnya betul-betul saham, artinya naruh saham, dan tentu tidak diambil. Untuk saham diambil, sahamnya tidak diambil, kecuali setelah tahun, dua tahun. Naruh hari Senin, hari Selasa diambil, gimana? Gimana kan di mana saham itu kan diputarkan. Nah, itu tidak ubahnya judi. Tidak ubahnya berkaitan dengan dianjurkannya diam ketika mendengar bacaan Al-Quran, bagaimana menjamak dengan hadis tidak sah solat yang tidak dibaca Al-Quran di dalam masjid? Iya, ketika solat sendiri, ketika jadi imam begitu. Adapun jadi makmum, maka masuk keumuman ayat tadi. Jika Al-Quran dibaca, kita wajib berpuasa. Apa yang harus dilakukan pada saat kita berulang tahun? Tanyakan dulu ulang tahun itu boleh apa enggak, gitu ya? Apakah ada anjuran dari Nabi? Tidak ada, ya. Jadi kaidahnya begini, haram bagi kita membedakan sebuah hari dengan hari yang lain, tidak boleh. Ya, tanggal 17 dengan tanggal 16 tidak boleh kita bedakan. Tanggal 10 dengan tanggal 9 apa bedanya? Kok kita bedakan? Tanggal 9 biasa aja, tanggal 10 harus makan makan. Karena ada ini, ada ini, tidak boleh. Oh. Yang berhak membedakan sebuah hari dengan hari lain, Allah Rabbul Alamin. Allah telah bedakan antara 30 Syaban dengan 1 Ramadhan. Jelas. Apa perbedaannya kita tahu semua. Allah telah bedakan antara tanggal 9 Dzulhijjah dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Beda jauh kan? Allah yang membedakan. 30 Ramadhan dengan 1 Syawal kan beda sehari ini. Bedanya jauh sekali. 30 Ramadhan wajib puasa. 1 Syawal puasa berdosa. Wajib makan dan minum dan seterusnya. Allah yang membedakan. Oleh karena itu, jika kita bedakan hari ini dengan hari yang lainnya, berarti kita menyaingi Allah membuat syariat sendiri. Kecuali yang sifatnya untuk memudahkan. Satu minggu kita libur ya. Untuk memudahkan. Istirahat, tidak sekolah, tidak kantor. Itu untuk memudahkan. Kenapa libur? Untuk istirahat. Adapun yang tadi, kita lahir tanggal 10 November. Apa bedanya 10 November dengan 9 November? Tidak ada bedanya. Apa bedanya juga? Tidak ada bedanya. Kenapa kita bedakan? Dan tidak syak lagi, budaya ulang tahun itu bukan dari kaum muslimin, tapi dari Yahudi dan Nasrani. Bolehkah menjawab panggilan orang tua ketika di toilet? Tidak ada larangan ya. Yang ada larangan menjawab salam, itu pun ketika sedang buang air. Bagaimana dengan air mani? Mani, apakah sama halnya dengan air susu? Tentang tingkat kelanjutan. Beda. Sama madi, wadi, itu najis. Madi, wadi, sama dengan air kencing, itu najis. Hanya wadi kan sedikit, tidak mungkin banyak. Maka cara membersihkannya pun mudah. Ya. Adapun mani tidak najis. Adapun air mani tidak najis. Kalau najis, kita semua najis. Kita semua dari air mani. Dan Nabi pernah sholat dengan kain yang masih menempel air mani. Ada tanda menempel bekas air mani yang mengering. Berarti air mani tidak najis. Bolehkah mengerjakan satu amalan dengan dua niat? Tidak boleh. Tidak boleh. Satu amal, satu niat. Inna ma'amal biniyat. Amal itu tergantung niatnya. Yang dimaksud satu amal, satu niat. Bolehkah sholat sambil menggendong bayi? Iya, Nabi pernah contohkan. Ya, dalam sholat Nabi pernah menggendong cucunya. Ketika beliau sujud, beliau letakkan. Ya. Apa maksud ayat segala yang baik dari Allah, tetapi yang buruk dari kesalahan dirimu sendiri? Bukankah takdir yang baik maupun buruk dari Allah untuk penisbatan, untuk penisbatan, maka yang buruk tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Sebagai contoh Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mensifatkan Allah di hadapan raja kafir, ya, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu yang memberikan rezeki. Ya, dan seterusnya wa idza maritu fahuwa yashfi. Allah itu kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Padahal yang bikin Nabi Ibrahim sakit siapa? Tentu Allah. Enggak mungkin Nabi Ibrahim enggak paham ini. Enggak mungkin Nabi Ibrahim tidak punya keyakinan. Tentu yang membuat beliau sakit adalah Allah, tapi enggak disebut oleh beliau. Wa idza maritu, jika aku sakit, karena sakit itu kan tidak baik. Sembuh itu baik. Nah, sakitnya dinisbatkan kepada beliau. Sembuhnya yang bagus dinisbatkan kepada Allah. Itu maksudnya. Adapun keyakinan kita jelas segala sesuatu dari Allah, penisbatan. Ya. Alhamdulillah saya bisa beli mobil, saya bisa bangun rumah lagi, saya bisa beli perusahaan. Ini semua kemurahan dari Allah. Nah, gitu. Kan bagus, kembalikan ke Allah. Ya. Iya ini, saya bangkrut, saya ini, Allah ini semuanya ini. Itu, itu maksudnya aja. Ya. Iya ini mungkin karena kelalaian saya, mungkin karena kesalahan saya. Ya. Jadi saya kurang ini ya, saya agak terindah. Ya. Jadi salahkan diri kita. Jangan dinisbatkan kepada apakah jika ada najis di pakaian, sholatnya tidak sah? Seperti itu. Syarat sah sholat adalah badan dan tempat kita sholat tidak bernajis. Tapi jika kita tahu najis itu setelah kita sholat, maka tidak perlu mengulang. Atau ketika kita tahu, ketika kita masih sholat, belum salam, maka buang kalau bisa. Bagaimana sendal Nabi yang terkena najis, ketika beliau sholat diberitahu oleh Jibril, maka sendal beliau dilepas, tidak mengulang dari awal. Gitu ya. Bagaimana jika saat sholat tiba pakaian terkena najis? Apa yang harus dilakukan? Membersihkan najis mudah-mudah sekali. Maka tidak perlu pulang dulu, tidak perlu najis saja di rumah, membersihkan najis mudah kan? Masuk kamar mandi kita bersihkan sebisa kita, asal bau rasa warna itu hilang, gampang kan? Bau rasa warna najis hilang, mudah kan? Nah, kemudian ada basah, kita sholat terkena air kan nggak apa-apa. Ya, maka salah satu kekeliruan kaum muslimin menganggap najis saja, najis sholat di rumah saja sempurna. Ya, tamu kenal di sini kekeliruan. Dimanapun tiba waktu sholat, segeralah sholat. Ya. Sebelum sholat maghrib ada sholat sunnah antara dua adzan. Mengapa jarang orang melakukannya? Apa tidak begitu penting? Tidak ada yang tidak penting dalam agama ini. Semuanya penting. Hanya al-aham, far-aham. Mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Yang kedua, orang tidak boleh ditanya kenapa tidak melakukan ibadah yang tidak wajib, yang sunat, yang mustahab. Tidak boleh. Karena memang tidak tahu. Tidak mau sholat tahajud, tidak mau sholat rawatib. Nabi saja tidak menyalahkan. Ketika di hadapan beliau ada seorang yang masuk Islam dan mengatakan, saya enggak mau sholat sunat, saya enggak mau puasa sunat, saya hanya mau sholat wajib saja dan puasa wajib saja, Nabi tidak menyalahkan, bahkan memuji. Ya, qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin dakhalat jannah. Kalau betul ucapan dia, masuk surga. Beruntung dia, masuk surga dia. Ya, oleh karena itu ketika kita melihat seseorang bahkan yang rajin beribadah, yang rajin ngaji, bahkan ustaz, bahkan ulama tidak melakukan ibadah-ibadah sunat, tidak boleh kita mencela. Gitu. Kecuali ingin tahu kenapa syekh tidak melakukan ini, nanti jawabnya apa? Gitu. Yang sifatnya ilmu boleh. Atau kita ngajari ke teh anak-anak kita ya. Ini kan kalau subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya, ya. Bukan untuk memocokkan, tidak. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Apakah baik yang dimaksud ini ghairu maqdur atau maqdur? Dua-duanya. Ya, ketika seseorang sholat dua rakaat, sholat yang ringan liman saat seperti qobliyah maghrib tadi kan, qobliyah maghrib kata Nabi kan liman saat, siapa yang mau tidak. Tetapi Allah tidak sia-sia. Itu yang makhluk. Yang ghairu maqdur, senyum kepada sesama muslim, ini ghairu maqdur kan. Ini tidak akan disia-siakan. Apa yang dimaksud dengan zuhud tempatnya di hati? Tidak ada orang yang tahu kibulan ini zuhud atau tidak, karena ada di hati dia. Dan zuhud itu kan bernafsu atau tidak, siapa yang bisa tahu? Hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Ya. Maka ketika orang bajunya compang-camping, kita katakan dia zuhud belum tentu. Ketika orang mobilnya mewah, banyak kaya raya, kita katakan dia tidak zuhud belum tentu. Tidak ada Sulaiman, Nabi Daud, Abu Bakar, Rahman bin Auf, Usman bin Affan, kaya raya. Apakah kita katakan mereka tidak zuhud? Lancar sekali pun. Ya. Mereka zuhud, tetapi Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Dan itu bukan tujuan mereka, bukan tujuan Abu Bakar, bukan tujuan Sulaiman, Daud, alaihi wassalatu wassalam. Tujuan mereka adalah surga. Nah, sebaliknya, anak muda yang miskin, tidak punya apa-apa, mau makan saja susah. Ya, seperti ngamen dulu. Tapi di dalam hatinya penuh dengan dunia, pengen ini, pengen itu. Maka pemuda ini tidak. Ya, jadi zuhud sekali lagi letaknya di menegur sahabat membaca ayat terlalu panjang jika ada di dalam jamaah banyak orang undur dan anak. Iya, ini Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'adz mengimami sholat isya ya di kampungnya, karena Mu'adz sholat isya dua kali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, kemudian Mu'adz pulang ke kampungnya. Di kampungnya ditunggu orang-orang untuk mengimami sholat isya lagi. Itu membaca surat yang sangat panjang. Lalu ada salah satu jamaah yang keluar dari jamaah tersebut. Ya. Lalu dikatakan, dikabarkan kepada Mu'adz, Mu'adz marah dan mengatakan munafik dan seterusnya. Panjang ceritanya. Lalu kisah ini sampai ke telinga Nabi, dan Nabi marah kepada Mu'adz dengan mengatakan, jangan engkau membuat fitnah. Bacalah surat ini yang cukup pendek. Ya, berarti dan Nabi menyebut ada anak-anak, ada orang tua, gitu. Berarti sunnah bagi para imam untuk memperingkat baca. Kecuali sholat malam, sholat malam walaupun jadi imam, ya. Nabi pernah jadi imam sholat malam, tapi Nabi enggak minta, enggak nyuruh. Ibnu Abbas ikut sendiri, Hudzaifah ikut sendiri. Nabi baca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah paling 100 ayat. 100 ayat kan juga rukuk jalan hati Hudzaifah. Ya. Lewat 100 ayat tuh sampai selesai. Sampai selesai bukannya rukuk, diteruskan Anissa luncar. Diteruskan Anissa sampai selesai mundur lagi Ali Imran. Jadi tiga surat panjang Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dibaca dalam sekali berdiri. Berapa jam? Sudah begitu, Hudzaifah mengatakan jika Nabi membaca ayat-ayat azab, beliau mohon perlindungan kepada Allah. Jika beliau membaca ayat-ayat yang menyuruh bertasbih, beliau bertasbih. Jika beliau membaca ayat-ayat yang menyuruh bertahmid, beliau bertahmid. Makin lama lah. Nah, ini sholat sendiri. Dan Nabi enggak minta, ah, Hudzaifah, ikuti saya minta. Ikut sendiri, tak sendiri, ikut sendiri kan. Nah, dibatalkan juga apa-apa. Ibnu Abbas atau Hudzaifah mengatakan hampir-hampir aku berniat buruk. Ditanya oleh muridnya, para tabi'in, apa maksudnya buruk, akan aku batalkan. Ya, tapi dikuat-kuatin, akhirnya kuat. Ya. Ailinah sahabat. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi, mengingat terbatasnya waktu dan ilmu. Kita ini soal